النسيم هبات علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا Radioku 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Sahabat, dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umia, sahabat ya. Dan kita sekarang berada di dalam, masih di dalam silsilah hari akhir ya sahabat. Dan kita sekarang, tema kita hari ini adalah tiupan trompet yang kedua di saat manusia dibangkitkan. Dan tadi Buya sudah memberikan mukadimah kepada kita semua, penjelasan tentang hal-hal yang akan terjadi ya. Dan ini semuanya sangat mudah bagi Allah sahabat ya, tidak ada yang mustahil. Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah meyakini dengan sesungguhnya di hati kita bahwa itu semua akan terjadi, dan juga mempersiapkan dengan sebanyak-banyaknya amal dan kebaikannya sahabatnya, menjadi orang yang berguna untuk umat Nabi Muhammad, sehingga subhanallah kita punya bekal yang cukup untuk bisa bersanding kelak bersama Rasulullah, masuk rombongan dengan Rasulullah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, tadi sudah kami sampaikan bahwa saat ini kita mulai memasuki waktu untuk bertanya langsung kepada Buya sahabat ya. Dan Anda bisa bertanya di 0231252549 bagi yang ingin bertanya langsung melalui via telepon, atau Anda bisa melalui via SMS kami di 081321461079, atau Anda juga bisa melalui FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku ya sahabat ya, yang mungkin tidak bisa mendengarkan siaran ini secara melalui radio langsung. Baik, kita buka kesempatan seperti biasa, satu penelpon, satu SMS, dan nanti satu pertanyaan melalui FB dan Yahoo Messenger Radioku. Kita angkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ali wa ala ali wa sahbi. Bapak Ibnu Abbas di Majalengka, silakan langsung bertanya kepada Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Buya dan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya dan Umi selalu sehat. Amin. Maaf ini kemarin saya bertanya di Al-Bahaja mengenai mayit. Ada yang terjelas ini masalahnya itu tuh suka, maaf ya, ini si mayit itu suka ditusuk buburnya tulangnya pakai jari, tapi dililit kain, apakah itu boleh menurut Islam? Apa tidak menyakitkan mayit itu katanya supaya lebih bersih, supaya bersih kotorannya gitu. Ya, kalau ya, misalnya masih berwarna, masih ada, terus-terusan aja, bahkan lebih dari 5 kali itu pernah kami lihat ya. Kemudian ini maaf, saya pernah menemukan apa hadis apa bukan ini, la tajahar bikiro atika wala bidu'a ika aizu solina painazarika yusidu alihim sholatahu. Ini maksudnya bagaimana, apa itu hadis atau bukan? Pernah melihat di dinding masjid itu, Buya. Terima kasih Buya dan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas yang sudah bertanya kepada Buya. Baik Buya, langsung dijawab saja pertanyaan pertama, dari beliau. Hal itu tidak diperkenankan. Yang diwajibkan bagi kita adalah cukup membersihkan ala kadarnya, yakni yang wajar saja, dari, mohon maaf, dari lubang belakangnya mayit. Dengan permukaan herkoh, saja dengan ya, herkoh, dengan permukaan, dengan herkoh, yakni di tangan kita ada lapisannya. Setelah itu selesai. Tidak sampai ditusuk-tusuk, itu adalah haram, tidak seperti itu. Ada apa itu semuanya? Kalau mau dibersihkan dari perut, enggak bisa bersih, akan keluar lagi. Karena sudah lentur semua, sudah tidak berfungsi semuanya. Kalau ditekan lagi perut, bisa saja keluar nanti. Bahkan kalau sudah dimandikan kok keluar lagi, tidak wajib lagi kita mandikan lagi. Itu enggak, tinggal membersihkan bagian itu. Dia tidak seperti itu. Enggak, jangan sampai ditusukkan, naudzubillah, dengan itu. Itu adalah termasuk menghinakan mayit, tidak ada hukum yang haram. Baik. Adapun berikutnya tadi masalah latajar itu bukan hadis. Itu perkataan ulama yang dijelaskan dalam beberapa kitab fikih. Memang kita tidak boleh mengangkat suara di dalam doa di saat ada orang yang lagi melakukan sholat, misalnya di waktu sholat seperti itu, karena dikhawatirkan mengganggu mereka. Itu jadi bukan hadis itu. Jadi memang tidak diperkenankan Bu ya untuk mengeraskan suara begitu ya. Maka mengeraskan suara yang sampai mengganggu. mengeraskan suara sampai mengganggu, mengeraskan suara, menghilangkan kekhusyuan orang yang yang ada di yang sedang beribadah. Beribadah, karena ada dan suara itu nanti seperti apa, suara yang mengganggu itu kan harus ada penjelentrehannya. Nah, kalau orang baca Al-Quran biasa Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang bakal terganggu dengan itu semuanya kan ya. Tapi mungkin memang terkadang kalau orang sholat terus mendengar suara-suara dari luar, akhirnya memang tidak lupa dengan sholatnya, dan akhirnya yang didengerin adalah hal-hal lain yang didengar dari luar itu, Bu ya. Baik, kalau masalah orang yang tidak bisa khusyuk, lain cerita, tidak boleh jadi ukuran. Iya, Bu ya. Biarpun ada bisikan saja kadang kedengaran. Iya, biarpun tidak ada yang berbicara, nanti hatinya ngomong sendiri. Ngomong sendiri, benar. Ya, jadi bukan itu. Jadi yang itu yang dimaksud adalah jangan mengeraskan suara sampai mengganggu orang salat. Misalnya ada salat berjamaah. Nah, kok tiba-tiba baca Al-Qur'an di belakang sampai banter gitu. Nah, itu jelas mengganggu, karena ganggunya apa? Makmum jadi bingung mana yang didengar. Bacaan siapa? Tapi kalau dalam keadaan bebas ada orang sholat sunat dan sebagainya, ada yang di masjid-masjid manapun biasa orang membaca Al-Qur'an pakai ini, bahkan belajar mengajar tidak ada masalah. Itu jadi ini sholat, yang ini ngaji, yang ini belajar, tidak ada masalah. Ada masalah. Bahkan ini tempat-tempat yang lainnya, termasuk adanya ceramah dan sebagainya. Apakah nanti dilarang ceramah? Ada orang sholat kok ceramah, ganggu? Tidak ada semuanya. Di mana pun berada sudah biasa. Jadi yang dimaksud adalah itu, di saat sholat berjamaah didirikan misalnya, kemudian ada orang yang baca Al-Quran di belakang, ya kan, kayak saya bingung kayak bacaan siapa ini. Jadi seperti itu. Bukan semua bacaan yang mengeraskan suara dilarang. Ini kesalahpahaman orang sampai berlebihan, sehingga jadi masjid seperti tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Baik, Bu ya, subhanallah, terima kasih Bu ya. Baik, itu tadi Bapak Ibn Abbas ya, jawaban dari Bu ya, semoga bisa dipahami dan supaya tidak dilakukan lagi untuk yang pertama, dan yang kedua dilihat seperti apa gangguannya itu dan masalah. Ya jelas itu bukan hadis, bukan Nabi. Perkataan hadis, bukan hadis ya Bu ya. Baik, itu bukan hadis Nabi. Baik, subhanallah, kita beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS Bu ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat 036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim barik alaih. Bu Yayah yang dirahmati Allah, saya mau tanya, ana dan pasangan ana insya Allah siap untuk menikah, tapi ana wanita yang masih sekolah kelas 3 SMA, sedangkan pasangan ana baru lulus sekolah, kerja bantu orang tuanya sebagai kuli bangunan. Orang tua kita sama-sama ingin pasangan ana punya pekerjaan tetap dulu, tapi kalau terus-terusan nunggu, kami takut terus-terusan terjerumus ke dalam perzinahan. Kami ingin berubah, tapi sangat sulit bagi kami. Apa yang harus kami lakukan, Bu ya? Dan mohon doanya agar kami terselamatkan dalam cobaan ini. Terima kasih, Bu ya. Baik, tidak ada pasangan kecuali setelah pernikahan. Barangkali ungkapan yang sudah terbiasa di lidah penanya, yang semoga dimuliakan oleh Allah setelah ini. Jadi dia bukan pasangan Anda selagi belum menikah. Siapa yang mengatakan dia pasangan Anda? Satu hal. Kemudian urusan keinginan Anda untuk menikah karena kekhawatiran Anda untuk terjerumus dalam perzinahan, maka itu adalah keinginan yang tidak boleh ditunda bagi Anda. Maka segerakan pernikahan, karena Anda menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan, dan itu adalah kemuliaan bagi Anda, dan setelah itu akan ada pertolongan. Jika orang tua Anda tidak mau atau belum mau, maka tugas Anda memberikan pemahaman. Anda berjanji setelah menikah tidak akan merepotkan dan seterusnya. Yang jelas ukuran seperti Anda saat ini sudah wajib untuk menikah. Dari cerita yang Anda sampaikan, kekhawatiran Anda terjerumus dalam zina, kemudian Anda sendiri sudah bahasa Anda menganggap itu adalah pasangan-pasangan, jadi kayaknya tidak boleh ditunda. Kalau lu hari ini datang ke Al-Bahjah, diangkatkan nikah, karena na'udzubillah, zina adalah hina. Kalau ada orang melakukan zina, sebenarnya dia telah menutup segala kebaikan ke depan. Makanya hati-hati, kalau sudah ada niat baik, jangan ditunda lagi. Kalau ada orang tua belum siap, tinggal difahamkan saja. Tidak perlu pakai resepsi dong, ala kadarnya. Nanti saja resepsinya kalau saya ngumpulin duit sendiri. Dan masalah pekerjaan insyaallah nanti dengan menikah akan dibuka ya. Kalau mereka fakir akan diberi oleh Allah kekayaan setelah menikah. Iya, Bu ya, benar, harus yakin. Modal nekat dan modal keimanan. Nekat untuk kehalalan. Kebaikan, Bu ya. Sebab kalau tidak terjerumus, apalagi dia. Orang kadang maksiat aja berani nekat gitu, apalagi untuk kebaikan. Apalagi dia sudah mengatakan seperti pasangan dan sebagainya. Padahal bukan pasangannya dia. Padahal bukan apa-apanya, Bu ya. Baik. Subhanallah. Tadi kepada yang bertanya ya, semoga oleh Allah dimudahkan untuk menuju pintu halal, dan harus ada rambu-rambu ya supaya tidak sampai Anda sudah mulai membatasi saat ini. Jika tidak ada pernikahan, Anda tidak boleh komunikasi dengan dia karena Anda sudah merasa dekat. Iya, iya. Kalau sudah merasa dekat itu sudah bebas berbicara macam-macam. Dan mungkin bisa saja kesulitan yang Allah berikan kepada kita karena ada kemaksiatan yang kita lakukan, ya. Baik, ya, subhanallah. Baik, kita berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut dan insya Allah kemudahan akan Allah berikan kepada kita, ya, sahabat, ya. Baik. Ini kita akan beranjak kepada satu pertanyaan lagi, ya, melalui SMS. Ini ada pertanyaan dari sahabat Doni di Purwokerto. Saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi dan Buya. Saya mau bertanya, apakah benar di akhir zaman nanti kota Madinah tidak akan terjaga lagi sehingga akan dihuni binatang-binatang buas disebabkan karena penduduknya digiring ke bumi mahsyar yaitu Syam. Semoga Umi, Buya dan keluarga selalu dimuliakan Allah, amin. Ya, ini Purwokerto mana? Ini Purwokerto Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ada Purwokerto. Kelihatannya ini pendengar Samara FM. Kalaupun ada Purwokerto yang dekat dengan Cirebon, semuanya adalah pendengar yang jelas. Nah, tidak ada riwayat yang menjelaskan seperti itu karena semua dari binatang-binatang pun akan dikiring. Akan dibangkitkan lalu dikiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya apa? Adapun tujuannya adalah begitu Allah punya kehendak. Bukan sampai ada kisos nanti itu. Kisos akan itu bukan kisos-kisos karena sebuah dosa, ya. Ada jago yang dipatuk ini ditampakkan itu semuanya menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah, jadi kita baik. Jadi tidak dikumpulkan di kota Madinah begitu, tidak, ya. Tidak, bahkan yang disebut tidak ada riwayat yang seperti itu, kalaupun ada ini selama ini yang kami ketahui tidak tidak seperti itu. Akan tapi yang jelas semuanya akan digiring. Semuanya akan digiring. Iya, ya, subhanallah. Baik, ya, tidak ada keterangan seperti itu, ya, sahabat, ya. Semoga yang bertanya tadi puas dengan jawaban dari Buya sahabat Doni di Purwokerto, ya. Semoga puas dengan jawaban dari Buya. Baik, selanjutnya kita beranjak kepada pertanyaan sudah bergabung di via Yahoo Messenger dan FB Radio Kucirebon, Buya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Lukman di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik ali. Buya yang dan Umi yang kami hormati, mau bertanya, bagaimana kita untuk menambahkan keimanan terhadap hari akhir? Karena sebagai orang awam, seringkali kita mengetahui itu hanya seperti cerita saja, karena seringkali masih dengan entengnya bermaksiat. Lalu hari akhir itu ada di alam nyata atau alam gaib? Terima kasih. Baik, hari akhir itu adalah di alam gaib bagi kita saat ini, karena semua yang kita belum mengalaminya, belum menyaksikannya, dan hanya mendengar berita namanya alam gaib. Tapi nanti pada waktunya, di saat Anda menemukannya, tidak gaib lagi bagi gaib, Anda. Dan surga dan neraka yang gaib bagi kita saat ini, kalau Anda sudah masuk surga, tidak gaib, lagi. Adapun mengingat keyakinan itu, terus kita gali, kita cari dengan belajar, minta kepada Allah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan yang mana iman itu, subhanallah, itu hadiah yang luar biasa dari Allah. Ada orang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, ternyata tidak punya iman. Ada. Duduk dengan Nabi pun tidak punya iman, Abu Jahal ada. Maka yuk kita minta kepada Allah kekuatan iman. Padahal biarpun jelas hujahnya, dialog akal jelas, hujah secara nas Al-Quran jelas, itu kadang belum bisa orang memahaminya. Karena apa? Hatinya belum dipilih, oleh Allah. Makanya paling penting itu minta agar diberikan hati yang penuh keinsyafan, Bu, ya. Iya, insya Allah. Minta kepada Allah seperti itu. Hati yang bisa Allah menerima kebenaran. Allah yang bolak-balikan hati. Allah yang bolak-balikan. Allah yang akan menjadikan seorang hamba itu. Mungkin ada cara khusus, Bu, ya, selain doa, apa yang mungkin harus sering kita lakukan agar hati kita ini terhadap hal-hal yang seperti itu, terhadap kematian, terhadap hari akhir, tadi terhadap ancaman neraka, ini semua ada rasa takut sehingga tidak menganggap enteng dan tidak menganggap, ya, seperti membaca tadi dikatakan seperti membaca cerita saja sudah, ya. Dan Rasulullah sendiri sudah mengingatkan belajarnya untuk takut itu sudah itu jauh-jauh proses. Hari bukan di saat kita duduk seperti ini, sampai di saat kita hendak tidur, hendaknya kita berupaya untuk bertidur seperti hayatnya, seperti keadaannya orang meninggal dunia, bisa menghadap ke kiblat dan seolah-olah ia berpisah dengan dunia, belum tentu ia bisa kembali. Dan kalau kita ziarah kubur, hendaknya kita itu merenung bahwasanya kita pun bakal meninggal dunia dan seterusnya. Pendidikan-pendidikan dari Rasulullah itu sudah banyak sekali. Tapi karena kita di saat menjalani petuah-petuah dari Rasulullah itu tidak dengan hati, hanya sekedar akal ikut-ikutan saja, maka tidak mengambil ibrah. Siapa yang pernah menangis di saat melihat kubur? Siapa semuanya itu? Siapa yang menangis di saat melihat mayat akan dibawa ke kubur? Sekarang menangisnya paling menangis karena ia kita ketinggalan orang yang kita cintai. Tetapi kita di saat melihat mereka belum pernah menangis, bahwasanya aku pun bahwa nanti kita akan seperti itu. Jadi untuk menghidupkan hati itu namanya tafakkur. Tafakkur itu adalah tafakur itu adalah menghadirkan kesadaran hati. Iya, setelah adanya kesadaran akal, jadi berpikir dengan akal lalu dirasakan oleh hati, maka muncullah itu nanti buah, yaitu namanya keimanan. Iya, subhanallah. Baik ya, tadi sahabat Lukman di Tangerang, itu ada satu upaya selain kita berdoa kepada Allah agar senantiasa ditambahkan keinsyafan di hati kita. Yang paling penting adalah memperbanyak tafakur, merenung ya, agar dengan itu semoga akan membuahkan rasa khusyuk dan rasa takut di hati kita, dan mungkin nanti akan muncul hal-hal lain ya yang nantinya akan menjadikan kita semakin hati kita semakin lembut dan mudah untuk merasa artinya kita siap ya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nantinya kita akan mempersiapkan diri kita untuk bisa melalui itu semua dengan baik sampai bertemu kepada kemuliaan. Dan termasuk kita belajar seperti ini sebenarnya tidak lain adalah tujuan untuk menuju ke arah itu ya, ke arah untuk agar kita semakin yakin, karena barangkali kita tidak pernah mendengar. Sementara kalau dirinci lebih panjang lagi, semuanya akan merasa takut, sampai para sahabat Nabi itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, di saat berbicara tentang semua orang akan melewati Siratul Mustaqim. Beliau tidak mendengar cerita. Semua orang akan melewati Siratul Mustaqim. Tiba-tiba menangis. Karena apa? Beliau seolah-olah merasakan lewat Siratul Mustaqim. Bagaimana kita melihat itu semua seolah-olah kita bukan yang digolongkan orang itu? Sehingga waktu tidak ada satu orang pun kecuali harus melewatinya. Itu didengar oleh Sayyidina Bakar Siddiq. Lalu menangis. Lalu melihat anjing, hei anjing. Lebih beruntung ya. Hei anjing, kalau di tempat itu aku selamat, aku lebih bagus darimu. Tapi kalau di tempat itu aku tidak selamat, engkau lebih bagus dariku. Ini begitu. Subhanallah. Baik sahabat, itu semua tadi tambahan dan semoga puas ya sahabat Lukman dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu ya, kita akan berikan satu kesempatan lagi untuk yang bertanya di via telepon Bu ya. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung bersama kita, kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan ibu siapa? Di mana? Hamba Allah di Cirebon. Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, langsung silakan kepada Bu ya, Ibu. Assalamualaikum Buya Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah. Amin. Buya ini mau, ibu kurang paham ya waktu bertanya yang minggu lalu, masalah itu tuh Buya, masalah apa namanya tuh yang ditinggal oleh ayahnya itu yang punya anak dua itu Buya. Ini masalahnya ibunya kan udah bikin sertifikat ya Buya, sertifikat rumahnya sebetulnya ada dua ruangan, yang satunya udah dijual juga oleh ibunya, yang satunya masih dibuat sertifikat ibunya. Nah itu udah punya suami lagi Bu ya, dan ibu yang takutkan ini masalahnya ya, takut gitulah orang ibunya kayak gitu. Jadi bagaimana kalau apa namanya, ibu minta solusinya itu bagaimana jalannya, dan apakah ibu boleh, maksudnya boleh menasehati atau ikut turut campur masalah mengurusi kasihan sama anaknya itu loh Bu ya. Dan yang kedua, masalah punya ibu sepuh ya, cuman ibu kurang begitu dengar itu Bu ya, soalnya sambil kerja gitu. Jadi maksudnya punya ibu sepuh itu apakah harus disediakan kain kafan itu Bu ya, maaf. Udah gitu aja Bu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Itu kisahnya seorang ibu yang punya anak dua, suaminya meninggal dunia. Kemudian setelah itu peninggalan dari suaminya dijual. Langsung dirubah, dijual sebagian sertifikatnya digantikan. Itu adalah ibu penjahat. Subhanallah ya. Kalau memang itu hartanya suami yang dulu. Sebab harta suami yang dulu itu diwaris. Bukan milik dia sendiri. Bukan milik dia semuanya. Dan memang yang selama ini kejahatan terselubung itu adalah seperti itu. Mulai dari lembaga pendidikan yang menampung anak yatim, ternyata anak yatimnya tetap melarat, kiainya gonta-ganti mobil dan sebagainya. Satu yang selalu kami ingatkan, ibu yang tidak sadar bahwa hartanya itu adalah harta anaknya. sehingga diambil begitu saja. Na'udzubillah. Dan itu kasihan. Kalau ibu berkata kasihan anaknya, bukan kasihan anaknya, kasihan ibunya. Ibunya, ya. Dia akan berurusan dengan Allah. Kecuali anaknya nanti merelakan dengan sesungguhnya, bukan karena rela, tidak enak. Iya, apalagi kalau anaknya anak kecil, waktu itu diambil masih kecil dulu. Aduh, gak ada yang bisa merelakan anak yatim, benar itu. Dan gak bakal bahagia kehidupannya setelah itu sang ibu ini. Na'udzubillah ya. Jadi kalau ibu pengen nasihati, nasihati ibu, kasihan sama ibu tersebut, bukan kasihan anak. Kalau anak sih enggak punya enggak berdosa kan diambil. Dengan jadi ibu nasihati boleh kalau ya? ingin menasihati. Kemudian ada satu lagi apa tadi? Tadi ada orang sepuh. Jadi kalau kita menyiapkan itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan dilihat untuk kita, orang lain ya. Dia untuk kita saja ya. Kalau belum tentu yang meninggal dulu ibu sepuh. Ada orang sepuh, bisa saja kita yang meninggal duluan. Iya, jadi tidak pantas. Apalagi kalau ditunjukkan pada ibu sepuh itu kayak doain mati, tersinggung deh. Bu sepuh sudah saya belikan kafan. Kadang orang berlebihan, tidak usah seperti itu. Siapkan aja duit, nanti belikan kafan. Siapkan duit tabungan untuk persiapan kalau kita mati atau siapa. Tidak usah seperti itu. Kalau saya sendiri menyiapkan kafan untuk saya, itu memang agar saya ingat kematian. Iya, Bu. Tapi kalau menyiapkan kafannya orang lain kan kayak nyuruh mati. Nyuruh kan mati duluan, Bu. Tidak adab, tidak akhlak semacam itu. Iya, Bu. Baik. Jadi kalau pesannya mempersiapkan ya disimpan saja tanpa harus dikasih tahu untuk siapa duluan yang pakai. Dan tetap begini, dirinya sendiri, makanya kita tetap beli kafan siapa. Dan tetap keyakinan di hati ini adalah bisa saja kita meninggal kita duluan. Kita lebih dahulu untuk meninggal. Tidak semuanya orang yang tua mati duluan kok. Baik, Bu. Baik, subhanallah, kalau ada pertanyaan semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, kita akan break dulu sebentar, Bu, dan nanti kita akan masuki waktu untuk bertanya jawab lagi ya di sesi yang kedua. Dan sahabat, jangan beranjak kemana-mana, masih punya waktu ya untuk bertanya kepada Bu ya. Baik.